Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kulli wawtabu adada al-abidin wa lahra al-dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alim hakim. Nahudu ta'amu wa ta'alim wa nama wa intifa' wa mudakarat wa tertib wa rifadat wa istifadah. Walhamdulillah termasuk di kitab billahi wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalal ala khair ibtiqa'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Al-Fatihah hafidhi siri Rasulullah Muhammad bin Abdillah wa abai wa ikhwani min al-anbiya wa al-mursalin salawatullah wa salamu alaihi wa al-ma'in wa al-azmati Rasulullah wa ahli bayti wa dhuriyati wa sahabihi wa tabi'in wa tabi'a wa ihsanin ila yawmiddin wa al-ruhi min al-awliya wa al-salihin wa syuhada wa al-muqarrabin wa al-ghaibil aminin wa al-fuqaha wa al-muhadithin wa al-mufassirin wa al-a'immatil mustahidin wa al-qaribin wa al-musallim bi rubbil hafiyah khususan ma'ruf bin irsyad wa al-tibad wa bilad al-habib abdullah bin alawi bin muhammad al-haddad wa usulihi wa al-qurubi wa masyarihi wa al-habidati wa al-mufassirina wa al-mahribin wa al-mutarakina bihim ولرواح والدينا ووالديكم وأولادنا وأولادكم وأولاد المسلمين ولرواح من مشايخنا ومعلمينا ومذبحهم علينا وأولاد أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله وأحياهم إلى يوم الدين أن الله لا يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيب علينا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. Dalam musnad rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulikum fid darain amin. Wa qala ta'ala wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Ila qawlihi ta'ala tabaraka ismu rabbika dzil jalali wal ikram. Wa qala ta'ala والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم إلى قوله تعالى ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وقال تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إلى قوله تعالى كان سعيكم مشكورا. Masih menjelaskan tentang surga dan kenikmatan-kenikmatannya. Kemarin disebutkan beberapa ayat dari Al-Qur'an, keistimewaan, keutamaan surga dan siapa yang menghuninya. Kali ini masih kembali tetap membahas surga itu untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an berfirman, "Wa liman khafa maqama rabbih jannatan." Ini Allah menyebutkan di dalam surat Ar-Rahman dari ayat waliman khafa maqama rabbih jannatan sampai akhir surat. Untuk siapa surga itu dan kenikmatan-kenikmatannya? Anjak. Dari ayat 46 sampai akhir surat. Allah berfirman waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan untuk orang yang takut makomnya, posisi dirinya pada Tuhannya, jannatan, dia mendapatkan dua surga. Orang yang takut, jadi surga itu, atau orang yang takut, bagi orang yang takut, posisi dirinya di sisi Allah, dia mendapatkan jannatan, dua surga. Posisinya di hadapan Allah untuk hisab. Tidak ada satupun manusia yang tidak dihisab oleh Allah kecuali hanya orang-orang pilihan. Itu pun dari banyaknya orang tidak lebih daripada 70 ribu. Yang yadkhulun al-jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Tapi selain daripada mereka melalui hisab. Lah yang masuk surga tanpa dihisab itu bukan hanya umatnya Nabi Muhammad. Umat-umat para nabi terdahulu pun ada yang mereka masuk surga tanpa dihisab. Jadi dibagi 70 ribu itu dibagi untuk semuanya. Nah, tentunya umatnya Nabi Muhammad tetap terbesar. Tapi dari terbesar, kita kan mengetahui posisi diri kita. Kita bisa mengetahui posisi diri kita. Karena apa? Nah, kita ibadahnya seperti ini, ketaatannya seperti ini. Ya berarti untuk mendapatkan surga tanpa hisab, itu ya kita harapkan mudah-mudahan aja. Ya, mudah-mudahan aja kita bisa masuk surga tanpa dihisab. Nah, siapa yang takut posisinya di hadapan Allah ketika dihisab, sehingga membuat dia meninggalkan kemaksiatan dan syahwat, membuat dia meninggalkan kemaksiatan dan syahwat, jannatan, bagi dia mendapatkan dua surga. Dan dua surga ini ada perbedaan ahli tafsir. Kalau Imam Muqatil mengatakan dua surga, jadi dia dapat dua surga, Jannatu Adnin dan Jannatu Na'im. Dia dapat surga Adn dan juga dapat surga Na'im. Tapi katanya Imam Muhammad bin Ali At-Tirmidzi, beliau mengatakan dua surga, yaitu surga untuk takutnya dia kepada Allah, dan surga karena dia meninggalkan syahwatnya. Orang yang terbelenggu dengan syahwat pasti kehidupannya susah. Ibarat budak, gak bisa berbuat apa-apa. Budak itu lebih parah daripada buruh. Kalau buruh itu masih dikasih waktu cuti dalam setahun sekian hari atau sekian minggu, masih enak. Itu pun masih dalam satu minggu sekali ada liburnya, atau tanggal merah ada liburnya, masih enak buruh. Tapi budak itu lebih dari buruh, nggak ada libur. Jadi seperti supir ambulan harus selalu siaga. Kapan majikannya butuh harus ada. Pembantu masih ringan. Kalau malam cuma butuh air dan apa, majikannya bisa berdiri sendiri, ngambil sendiri. Tapi kalau budak ini lebih. Jadi manja, majikannya itu sangat manja. Kipasan sendiri bisa, gak mau jadi kipasan. Ngangkat barang bisa, tapi gak mau, minta diangkat. Jadi orang yang menjadi budak syahwat pasti gak enak. pasti kaya. Seperti budak itu. Ketika dia takut posisi dirinya di hadapan Allah, membuat dia terbebas seperti dia berada di dalam surga. Hidupnya surga. Kenapa? Terbebas daripada syahwat. Terbebas dari syahwat. Jadi hidupnya ini. Karena itu dikatakan oleh Imam Muhammad bin Ali sendiri, surga, dia dapat satu surga karena ketakutannya kepada Allah, satu surga karena dia meninggalkan syahwatnya. Dia mendapatkan jannatan, dua surga. Pernah Abi Darda mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang bercerita di atas mimbar. Rasulullah di atas mimbar bercerita. Nabi mengatakan ayat ini, wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Untuk orang yang takut posisi dirinya di hadapan Allah untuk dihisab, dua surga. Abi Darda langsung mengatakan, wa in zana wa in saraka ya Rasulullah. Sekalipun ia berzina dan mencuri wahai Rasulullah. Rasulullah mengulangi ayat yang sama, wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut posisi dirinya untuk dihisab oleh Allah mendapatkan dua surga. Abi Darda kembali mengatakan, wa in zina wa in saraka ya Rasulullah, sekalipun ia berzina dan mencuri wahai Rasulullah. Nabi mengulangi lagi dengan ketiga kalinya, wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Abi Darda mengulangi perkataan yang sama, wa in zina wa in saraka ya Rasulullah, sekalipun ia berzina dan mencuri wahai Rasulullah. Katanya Rasulullah, wa in zina wa in saraka ala rajmi anfi Abi Darda, sekalipun berzina dan mencuri seperti yang selalu diucapkan oleh Abi Darda. Dalam arti, bukan berarti zina dan mencuri dia akan mendapatkan dua surga, enggak. Orang yang takut enggak akan mungkin berzina dan akan mungkin mencuri. Orang yang takut enggak akan mungkin berzina, tidak akan mungkin mencuri. Tapi bukan berarti orang yang takut itu enggak pernah melakukan kesalahan. Bukan berarti orang yang takut tidak pernah melakukan kesalahan. Namanya orang takut, mungkin pada suatu hari dia terjerumus, melakukan kesalahan seperti mencuri ataupun berzina. Tapi posisinya kalau dia takut, posisi dirinya di hadapan Allah untuk dihisab, membuat dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan kemaksiatannya, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengatakan, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka bi ayyi ala, dengan kenikmatan apa? Dengan kenikmatan Tuhanmu. Dengan kenikmatan Tuhannya dua surga tadi, itu kan tiba kalian mengkufuri, mendustakan. Zawata afnan. Afnan, alson, tangkai. Surga yang diberikan oleh Allah, di dalamnya ada pohon yang memiliki tangkai. Jelas, semua pohon punya tangkai. Tapi ada yang mengatakan afnan di sini artinya bukan tangkai, melainkan naungan tangkai atau tangkai yang apa, yang turun. Ada lagi yang mengatakan afna di sini warna. Jadi dalam surga memiliki banyak warna dari buah-buahan, banyak macam, ya banyak macam buah-buahan di dalam surga. Ada yang mengatakan menggabungkan, yang mengatakan tangkai, yang mengatakan buah-buahan. Ada yang menggabungkan dua tafsir ini dengan mengatakan apa? Tangkai yang ada di surga dari buah-buahan, per tangkai itu memiliki banyak macam buah-buahan. Jadi bukan satu pohon, satu buah seperti di dunia. Kalau kita sekarang mangga ya, mangga toh, nggak mungkin tumbuh apel. Apel ya, apel toh, nggak mungkin tumbuh mangga. Tapi di surga enggak, satu pohon, satu tangkai ini memiliki banyak model buah. Jadi satu pohon, setiap tangkai ini buahnya macam-macam. Ada apel, ada mangga, ada durian, ada pisang dan yang lain sebagainya. Lalu kembali lagi Allah mengatakan, "Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadzdziban." Jadi ini mengulang-ulangi sebenarnya. Di dalam surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadzdziban" itu diulangi berulang kali. Jadi setelah Allah menyebutkan sifat, Allah mengingatkan jangan sampai mendustakan. Sifat surga jangan sampai didustakan. Jangan sampai diingkari. Ini jangan sampai diingkari, jangan sampai disusahkan. Jadi dibuat pengingat. Lalu kembali Allah mengatakan apa? Fihima min kulli ma. Fihima ainani tajriyan. Di dalam dua surga itu ada dua mata air tajriyan yang mengalir. Dikatakan oleh Imam Athiyah, satu mengalir air, satu mengalir khamr. Tapi bedanya khamrnya, kalau di dunia khamrnya itu gak enak, kalau di surga khamrnya itu ladzah, lezat. Gak ada khamr di dunia enak, gak ada. Rasanya pahit, rasanya panas, rasanya ketir. Tapi kalau di surga enggak, ladza lisyaribin. Nikmat lezat bagi orang yang minum. Setrum diminum enak. Semua orang minum setrum pasti merasakan nikmat. Tapi kalau khamr, bir dan sejenisnya dari minuman keras, orang pertama kali enggak enak. Lidahnya pasti merasakan panas atau semisalnya. Tapi terpaksa dia, dipaksa oleh temennya untuk minum atau yang lain sebagainya sehingga dia minum, sebetulnya gak enak. Tapi terpaksa, selalu dia seperti itu. Akhirnya menjadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa dikatakan enak, enggak, tetap gak enak. Enak itu yang disepakati oleh semua mulut, disepakati semua lisan, itu namanya enak. Tapi kalau disepakati oleh sebagian lisan, itu berarti gak enak. Enak, berarti gak enak berarti. Tapi kalau semua sepakat enak, itu enak. Setrum, es oyen, es campur, semua sepakat enak. Kalaupun ada yang ngomong gak enak, ya paling karena hal kecil. Giginya linu, banyak. Ya boleh untungnya linu, coba gak linu, ngomong enak aja. Ngomong enak, tapi kalau khamr dan sejenisnya ngomong gak enak, ini ngomong enak, ya enak karena sudah terbiasa, yang ini ngomong tetap gak enak. Gak ada karena gigi ataupun yang lain sebagainya, memang gak enak. Tapi khamr di surga, ladzatin lisyaribin. Lalu diulangi lagi Allah, fabi'ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Allah menyebutkan lagi sifat surga di dalamnya, fihima min kulli faqihatin zaujan. Di dalam dua surga yang diberikan oleh Allah kepada orang yang takut kepada Allah, dari setiap buah zaujan dua macam. Jadi dari setiap di dalam dua surga yang diberikan oleh Allah ada buah. Setiap buah memiliki dua macam. Ada basah, ada kering. Bahkan dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas, "Ma fi dunya tamaru hilwa wa la murra illa wa hiya fil jannah." Tidak ada di dunia dari buah-buahan yang manis ataupun yang pahit kecuali itu ada di surga. Bahkan kuaci. Tapi bedanya kalau di surga manis enak. Gitu. Kalau di dunia ada buah yang manis, ada yang kecut. Tapi kalau di surga enggak ada buah kecut. Semuanya manis. Kalau tepat-tepaan, kalau kita beli buah di dunia itu tepat-tepaan. Durian misalnya, tepat manis, enak. Tapi kadang kita beli, tawar. Dan rasanya. Begitu juga jeruk. Tepat manis, enak. Kecut, makan satu, matanya sudah berair-air. Ditaruh, nanti terus. Tapi kalau di surga, enggak ada. Surga semuanya buahnya enak. Enggak ada yang kecut, enggak ada yang pahit, enggak ada yang tawar. Manis. Diulangi lagi sama Allah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu Allah mengatakan, muttaqina ala furushin batain wa min istabrak wa janal jannataini dan. Nah, di sini disebutkan banyak sifatnya surga. Nah, banyak sifat yang diberikan oleh Allah di dalam surga sampai akhir ayat Allah mengatakan, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci Allah Dzul Jalal, yang Dzul Jalal yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Lalu Allah mengatakan lagi dalam ayat yang lain, wassabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Sebutkan oleh Allah dalam surat Al-Waqiah. Jadi setelah Allah menyebutkan dalam surat Ar-Rahman sebelum surat Al-Waqiah, dilanjut oleh Allah orang yang akan masuk surga dan kenikmatan di dalam surga di dalam surat Al-Waqiah. Allah mengatakan wassabiqun sabiqun. Wassabiqun, orang yang mendahului. Sabiqun, dia akan mendahului masuk surga. Lalu mendahului bagaimana? Ada perbedaan ahli tafsir. Imam Ibn Abbas mengatakan as-sabiqun yang mendahului pada hijrah. Jadi yang dahuluan hijrah, dia yang nanti akan dahuluan akhirat, dalam arti surga. Jadi siapa yang mendahului di dunia hijrahnya, dia akan juga mendahului di akhirat untuk masuk surganya. Adapun Imam Ikrimah mengatakan as-sabiqun ilal Islam. Siapa yang duluan masuk Islam, dia juga yang duluan masuk surga. Imam Ibnu Abbas dikuatkan dengan ayat Al-Qur'an. Imam Ibnu Abbas mengatakan yang mendahului hijrah. Dalam hijrah dikuatkan dalam ayat Al-Qur'an, Allah berfirman wassabiquna al-awwalun minal muhajirin wal anshar. Yang mendahului mereka yang dahuluan hijrah dari kelompok orang-orang muhajir yang hijrah dan al-anshar, yaitu penduduk Madinah. Ada lagi yang mengatakan as-sabiquna ila ijabati Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia. Humus sabiquna ila al-jannah fil 'uqbah. Imam Rabi bin Anas mengatakan mereka yang cepat memenuhi panggilan Rasulullah di dunia, mereka itulah yang mendahului masuk surga di akhirat. Rasulullah mengatakan di dalam perintahnya cepat mengerjakan. Mengatakan di dalam hal yang lain, dia cepat melaksanakan. Nah ini nanti yang mereka segera memenuhi panggilan Rasulullah di dalam perintahnya Rasulullah, dikerjakan, dilaksanakan, nanti di akhirat dia ini yang cepat masuk surga. Wasabiqun asabiqun ulaika mukarrabun. Kalau kita bahas mengenai asabiqun asabiqun ini banyak penafsirannya, macam-macam. Tapi Allah mengatakan ulaika mukarrabun, orang yang mendahului itu di dalam ketaatan, di dalam ibadah, mereka itu adalah al-muqarrabun, orang yang sangat dekat dengan Allah. Fi jannatin na'im, di surga-surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Thulatun minal awwalin, kelompok dari umat-umat terdahulu dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Wa qalilun minal akhirin, dan sedikit daripada kelompok-kelompok akhir. Jadi banyak dari kelompok-kelompok terdahulu, sedikit dari kelompok-kelompok akhir. Jadi gampangnya umat terdahulu mereka lebih banyak karena apa? Mereka lebih kuat di dalam menjalankan kewajiban, perintah dan menjauhi larangan ketimbang orang-orang yang di akhir zaman. Dan di akhir zaman kita lihat itu satu kota sekian ratus umat Islam yang taat, yang patuh mungkin 1-2, sekalipun aktif sholat, bahkan berjamaah di masjid atau musola, sekalipun juga aktif pengajian dan lain sebagainya, tapi tetap yang taat dari mereka 1-2 yang benar-benar, yang lain masih campur baur, taat oke, maksiat oke. Malah kadang enggak taat lemot, maksiat wander, dijak ngaji suwe di tas mulai kumpulan suwe, dijak maksiat andam berangkat mumpung durung mulai, kan gitu. Akhir zaman kan seperti itu. Dijak ngaji, jauh tekannya kari. Tapi dijak maksiat, jauh sih awal, aja sampai kari. Jadi sok mengarep. Ada orkes, ada band dan lain sebagainya. Ya apa berangkatnya di sini, jadi sok mengarep. Tapi lah dijak pengajian, taklim, tekannya sih kari. Oh, mengarep, enak buri-buri aja. Kan gitu, makanya thullatun minal awwalin, banyak dari orang-orang terdahulu. Thullah ini jamaah ghairu mahsurah minal ajad, itu sehat terhitung waktu ini. Tapi qalilun minal akhirin, sedikit bukan berarti nemen titik endah, sedikit dalam arti bisa dihitung menurut manusia. Thullah ini wake karena banyaknya sehingga seperti tidak bisa dihitung, tapi kalau qalilun minal akhirin itu masih bisa dihitung. Lah mereka ini ala sururim maudhuna, di atas surur, ranjang-ranjang yang sudah disiapkan, spray dari emas dipenuhi dengan permata, kemudian mutaki'ina alaiha mutaqabilin, mutaki'in mereka bersandar alaiha atas di ranjang-ranjangnya, mutaqabilin saling berhadapan, saling tatap. Yatufu alaihi wildan mukhaladun, dikelilingi mereka oleh wildan. Wildan itu anak-anak kecil, pelayan surga, pelayan surga, dikelilingi mereka oleh wildan, pelayan surga untuk melayani mereka. Mukhaladun, abadi mereka, enggak mati, enggak mati, enggak tua, enggak berubah. Mukhaladun, abadi tetap. Sebagaimana ada riwayat ketika kita masuk surga, yang meninggal tua kembali muda. Usianya itu sekitar 33 tahun. Jadi semuanya bodoh, 30 tahun, 33 tahun, nggak berubah, nggak berkurang, juga nggak mati. Terus pancet 30 tahun, 33 tahun, nggak berjalan, mandek, berhenti. Usianya tidak berjalan. Bukan berarti kita nggak berjalan, usianya tidak berjalan. Kita makan, kita minum, nggak berubah jadi tua, nggak berubah jadi ya. Mati dan yang lain sebagainya tetap. Wildan yaitu kalim wildan mukhaladun bi akwabin wa abari kawaka simmimain bi akwab dengan gelas-gelas wa abari ceret-ceret wa kaksim mimma'in wa kaksim mimma'in segelas dari khamar atau apa khamar yang mengalir la yusaddauna anha wa la yuzibun. Minum khamar tadi itu tidak membuat mereka, kepala mereka pusing dan juga tidak membuat mereka mabuk ya. La yusaddauna anha wa la yuzibun. Jadi enggak membuat kepalanya pusing. Kalau khamar di dunia ngeluh, sempoyongan, mabuk. Di akhirat enggak. La yusaddaun khamarnya tadi itu tidak membuat mereka pusing, wa la yuzibun tidak membuat mereka mabuk. Wa baqiyatin mimma yatakhayyarun. Dan di dalam surga buah-buahan dari yang mereka inginkan. Dari apa yang mereka inginkan enggak? Mau buah apa? Mau buah apa yang mereka pilih yang mereka inginkan? Walahmi thairi mimma yashtahun. Dan daging daripada burung-burung yang mereka inginkan. Wa hurun 'ain. Dan para bidadari. Bi aqwabin wa barik. Para bidadari itu membawa Al-Qurun A'in Kamzali lu'lu'in Maknun. Bidadari itu indahnya seperti permata yang berkilauan, menyala. Jaza'an bimakanu ya'malun. Itu semuanya diberikan oleh Allah balasan dari apa yang mereka telah perbuat di atas dunia. Melakukan ketaatan. La yasmauna fiha lawan wala ta'thima illa qilan salaman salaman. Mereka ketika hidup di atas dunia tidak mendengarkan, tidak melakukan yang melalaikan, yang menjauhkan mereka daripada ketaatan ibadah. Kalaupun ada, mereka mengatakan salama salama. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, menghindarkan kita dan menjauhkan kita. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin, dan yang lain sebagainya. Nah, itu yang difirmankan oleh Allah, orang yang berada di dalam surga dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan innal abrara kanu innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya mereka orang-orang yang baik, yashrabuna mereka minum, mingkaksin dari gelas kana mizajuha kafuro. Minuman tadi itu dicampur dengan kafuro, kapur. Bukan dicampur kapur, tapi putihnya seperti kapur. Ainan yasrabu biha ibadullah fajiruna tafjira. ainan mata air untuk air yang seputih kafur tadi itu yasrabu biha meminum dengan ainan itu ibadullah para hamba-hambanya Allah yaitu para aulia katanya Imam Ibn Abbas yufajjiruna tafjira membuat mereka tergiring dengan keindahan-keindahan surga daripada istana-istananya. Lah itu mereka mendapatkan itu yufuna bin nazar karena mereka memenuhi nazar memenuhi kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah sholat zakat, puasa, haji, umrah dan selainnya daripada kewajiban. Wa yaqumuna yawman. Saat hidup mereka dipenuhi dengan rasa takut dari kejelekan, dari kemaksiatan. Lalu wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka selalu memberikan makan, membagi makan karena cintanya kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim dan para tawanan atau orang-orang yang dipenjara. Innama nut'imukum liwajhillah. Hanya saja kami memberikan makan mereka liwajhillah karena Allah. La nuridu minkum, kami tidak menginginkan dari mereka jazaan, balasan. Wala syukura, terima kasih. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut daripada Tuhan kami pada suatu hari nanti yaitu hari kiamat. Abus min rabbina yawman abusan qamtarira. Di hari yang dipenuhi dengan kesulitan, dengan kesengsaraan, yaitu hari kiamat. Fawaqahumullah syarra dzalikal yaum, maka Allah menjaga mereka dari kejelekan hari itu. Walaqahum nadratan, dan Allah memberikan kepada mereka nadratan kesenangan, apa? Kebahagiaan di raut wajah mereka. Wasururah, dan di dalam hati mereka. Wa jazaum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah membalas mereka karena mereka telah sabar menjalankan ketaatan dan menjauhi maksiat jannatan. Allah membalas mereka dengan surga. Wa harira dan sutra. Jadi Allah memasukkan mereka ke surga dan memakaikan mereka dengan pakaian sutra. Muttaqina fiha 'alal araik. La yarawna fiha syamsan wa la zamharira. Dan yang lain sebagainya daripada sifat-sifat surga ya. Jadi intinya keistimewaan kenikmatan surga itu banyak disebutkan oleh Allah di dalam ayat Al-Qur'an seperti di pertemuan yang lalu dan di pertemuan sekarang. Semua kenikmatan tidak sama dengan kenikmatan yang ada di surga. Dan sekali lagi kenikmatan di dunia itu berubah-ubah. Kadang enak semacam buah-buahan itu adalah kenikmatan, kadang enak itu buah-buahan kita makan, kadang enggak enak. Bahkan kalaupun enak, terkadang kita merasakan enggak enak karena sakit misalnya. Buah-buahan manis, tapi karena kita sakit kita makannya enggak enak, itu di dunia. Tapi kalau di surga sudah enggak ada. Semuanya nikmat. Semuanya enak, kenapa? Gak ada sakit, gak ada tua, gak ada mati, dan yang lain sebagainya. Tapi kita harus tahu, kenikmatan surga itu semuanya, yang nikmat, yang enak, yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat Al-Qur'an, ya, dilayani, sudah dilayani, ada bidadari, dan lain sebagainya. Jangan kita pikir nikmatnya, kenikmatan surganya kita pikir, weh, enak mulu surga. Satangkai macam-macam buah-buahan. mari ngono awak dhewe nunggu nyate dilayani mari ngono ambek jadi meneh. Weh, nah ya. Jangan itu yang kita pikirkan. Lah bagi siapa surga itu dan kenikmatannya bagi siapa? Allah mengatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan, surga itu bagi orang yang takut. Lah itu yang kita pikirkan, lah kita ini orang yang takut atau enggak? Jangan kita terkecoh, terlalaikan dengan kenikmatan surga, bidadarinya, buah-buahannya, makanannya, minumannya dan sebagainya, sehingga membuat kita lupa bagi siapa surga ini. Jadi jangan sampai kita api dah omah ini. Waduh, api perabotannya api-api. Larang bolehan. Cekelani lawang itu aku ngulur paling atusannya yang urgan. Kita lupa. Kalau kita ingin punya seperti ini, bagaimana lupa? Mengagumi saja. Lebat apa? Dapat apa kita mengagumi kemewahannya itu buat apa? Hasilnya apa? Tidak ada. Kita nggak punya, kita nggak memiliki, buat apa terus kita mengagumi? Tapi kalau kita mengagumi kemudian kita berusaha untuk memiliki, bagus, indah, sama dengan surga. Udah gari, kok unu buah-buahan ya? Ya apa caranya supaya saya bisa dapat? Nah itu yang perlu kita pikirkan. Lalu itu kan mana khawfa bagi orang yang takut. Ayat yang lain, as-sabiqun as-sabiqun, orang yang segera, orang yang cepat menjalankan ketaatan, kewajiban, kebaikan. Nah, itu orang yang akan mendapatkan surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Nah, karena itu kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang cepat di dalam melakukan kewajiban, ketaatan, kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat kita malas menjauh dari kemaksiatan dan kemungkaran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Dan mudah-mudahan di kemudian hari Allah Subhanahu wa taala terus memudahkan kita melakukan ketaatan kebaikan. Amin Allahumma amin, yang nantinya berujung kepada surga-Nya Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.